dengan beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya mukadimah ini sebelum masuk pada pembicaraan alam jin. Dengan dua alasan, dikarenakan yang pertama, alam jin itu merupakan bagian dari alam ghaib secara umum. Dan yang kedua, ketika berbicara masalah jin, itu kaitannya erat dengan kekuatan ghaib. Dikarenakan apa yang beredar di sekitar kita, kalau sudah berbicara masalah jin dan lain sebagainya, maka itu kaitannya dengan mencari perlindungan, mencari kemanfaatan, mencari informasi tentang masa depan, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita awali dengan kita barakallahu fikum dengan mukadimah, yakni mengenal alam ghaib dulu. Juga alasan yang ketiga, beberapa orang yang tidak mempercayai adanya alam ghaib. Maka perlu kita berbicara tentang alam ghaib yang menjadi barakallahu fikum asal dari pembicaraan alam jin. Yang pertama, barakallahu fikum, didefinisikan oleh para ulama ahli lughah dan ulama yang lainnya, al-ghaib itu sendiri, ghaib dalam bahasa kita, ghaib dalam bahasa Arab, itu adalah aqsus tahadah, lawan dari apa yang bisa disaksikan. Wa huwal amrul khafi wa laisal adam. Sungguhnya ghaib itu, lawan dari apa yang nampak itu adalah perkara yang tertutupi dan bukan tidak ada nyatanya. Disebut ghaib karena tertutupi dari pandangan kita. Jadi antara al-ghaib wal-adam itu beda. Adam itu tidak ada, sedang ghaib itu suatu yang tertutup dari kasat mata kita, dari pandangan kedua mata kita. Sedangkan secara istilah al-ghaib, kullu ma ghaba 'anil uqul wal anzar min al umur al hadirah wal madiyah, yakni ghaib itu adalah semua yang tersembunyi dari akal-akalnya manusia, dari pandangan-pandangan manusia, baik itu perkara yang sedang terjadi, perkara yang telah lama terjadi, atau wal mustaqbalah, perkara yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi saat ini di belahan dunia yang lainnya atau di dunia lain tertutup dari kita, maka itu dikatakan ghaibullah. Apa yang terjadi di luar Semarang adalah ghaib bagi orang-orang Semarang. Atau apa yang terjadi di luar masjid di Ponegoro ini, ghaib bagi yang sedang bermajelis di sini. Tidak tahu kita apa yang terjadi di luar sana. Atau perkara yang masa lalu, yang sebetulnya ada tapi kita tidak tahu, karena kita tidak mengetahui sejarahnya dan yang lainnya. Atau perkara apa yang akan terjadi nanti, esok. Kategori ghaib. Maka dengan melihat definisi yang ada, para ulama beliau akidatul tauhid menjelaskan tentang barusan. Macam yang pertama adalah al-ghaib al-hakiki. Ghaib yang benar-benar hakiki. Ghaib. Maknanya apa? La ya'lamu ahad minan nas. Tidak ada manusia yang tahu. Yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65. Mengkhususkan tentang perkara gaib itu. Hanya Allah sajalah yang tahu. Kul katakan, wahai Muhammad. La ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba. Tidak ada yang tahu siapa saja yang ada di langit maupun ada di bumi tentang al ghaib illallah, kecuali Allah. Juga dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Lahu ghaibus samawati wal ard. Hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa-apa yang ghaib di langit maupun di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, membagi antara ghaib yang mungkin diketahui oleh yang selain Allah dari macam ghaib yang lainnya dan ghaib yang hakiki. Allah nyatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mafatih, kunci-kunci tentang apa yang tertutup dari al-ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ini yang disebut sebagai ghaib hakiki. Yang itu dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 34 yang nanti akan kita baca. Apa itu perkara gaib yang hakiki yang tidak ada yang tahu dari siapapun kecuali Allah semata. Dan Allah menyatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraq illa ya'lamuha wa la habatin fid dhulumati al ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan Allah tahu tentang apa saja yang ada di daratan maupun di lautan. Ini ghaib nisbi. Orang yang di daratan tertentu tahu apa yang terjadi di daratan tersebut, tapi bagi orang yang lain tidak di daratan itu tidak tahu apa yang terjadi di situ. Demikian pula lautan. Demikian pula apa yang jatuh dari dedaunan. Orang yang di bawah pohon tersebut tahu, tapi orang yang di jauh dari pohon itu tidak tahu daun yang jatuh dari pohon tersebut. Demikian pula dari bebijian yang tersembunyi di kegelapan bumi. Entang yang basah, yang telah mengering, kecuali semuanya telah tercatat di kitab yang jelas. Lauhul Mahfuz. Adapun yang ghaib benar-benar hakiki ghaibnya yang hanya Allah yang tahu, maka Allah menyebutkan innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini tidak ada yang tahu. Baik dari kalangan manusianya maupun dari kalangan jinnya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat. Wa ma fil arham. Dan apa yang dikandung di dalam rahim. Ini tidak sekedar jenis kelaminnya. Mungkin sekarang di USG bisa. Bukan man fil arham, ma fil arham. Lebih luas dari siapa yang di dalam rahim itu, laki atau perempuan. Lebih luas dari itu. Dari jenis kelaminnya, wataknya, hatinya, rezekinya nantinya, ajalnya, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Tentang turunnya hujan, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, inna Allah alimun khabir. Allah mengetahui apa yang terjadi di darat maupun laut, itu selanjutnya adalah perkara-perkara yang terkait dengan macam ghaib yang selanjutnya. Adapun yang khusus Allah, yang tahu saja tadi, kiamat, turunnya hujan, nanti turun hujan atau tidak, kita tidak tahu. Maka kalau ada orang yang meramal dengan melihat dunia lain, kalau nanti sore Semarang turun hujan lebat, disertai angin kencang, dusta dia. Karena tidak ada yang tahu. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jinnya. Adapun ramalan cuaca dengan tekanan angin yang demikian, saudara yang demikian, kemungkinan terjadi hujan, tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim tadi, dan tentang apa yang besok akan dikerjakan oleh seseorang. Manusia tidak ada yang tahu apa yang besok akan kita kerjakan. Mereka cuma bisa berencana. Insya Allah besok demikian-demikian. Tapi apa yang akan menimpa mereka di esok hari, tidak ada yang tahu. Dan kemudian tentang barakallahu fikum, di mana seorang akan meninggal. Meninggal di mana, kapan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di belakangnya tentang apa yang terjadi di langit, di laut, di bumi, daun yang jatuh, buah yang basah, buah yang mengering, biji yang tertanam dan lain sebagainya, bagi yang menanam bukan ghaib, dia tahu. Dia masukkan biji, dia timbun. Ini perkara yang masuk pada macam ghaib yang kedua, yaitu al-ghaib nisbi. Adapun tentang ghaib yang hakiki, ini menjadi penegasan supaya kita tahu. Mereka kan alam ghaib, sehingga mereka tahu tentang perkara tentang apa usaha orang ke depan, tentang kapan dia mati. Tidak dengan melihat telapak tangan. Garis tanganmu ruwet. Tidak dengan demikian, tidak ada yang tahu. Itu kebohongan. Dengan melihat dalam air, melihat rambut seseorang, menghitung, maaf-maaf, orang Jawa mestinya tahu weton seseorang. Ini perlu digaris, tebeli. Karena para nabi pun di dalam Al-Quran menyatakan, manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara gaib yang hakiki ini, tidak ada yang tahu. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyatakan di dalam surat Hud ayat 31. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di dalam surat ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala mengatakan, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku menguasai pembendaharaan Allah, rezeki, dan lain sebagainya. Dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Demikian pula apa yang dikatakan Nabi Hud alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Ahqaf. Ayat 23. Dia menyatakan, qala innamal ilmu indallah. Sungguhnya ilmu tentang gaib, tentang kiamat dan yang lainnya, indallah, di sisi Allah. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 menyatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku menguasai perbendaharaannya Allah Ta'ala dan aku tidaklah mengetahui yang ghaib. Juga beliau menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 188 ketika Allah memerintahkan ku la amliku li nafsi ila qawlihi walau kuntu a'lamul ghaib. Jikalau aku tahu tentang ghaib apa yang akan menimpaku nanti, mesti lastakthartu minal khair. Aku banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma masani su, dan tidak pernah aku tertimpa kejelekan. Artinya para nabiullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, semuanya tidak tahu tentang perkara gaib. Adapun jenis gaib yang lainnya, seperti disebutkan kejadian di tempat-tempat bumi, daratan, lautan, daun jatuh, biji yang tertendang, itu ghaibun nisbi, yakni definisinya alladhi ghaba ilmuhu an ba'dil makhluqat. Dan makhluk. Seperti yang terjadi di sini ada pengajian ghaib bagi mereka yang tidak tahu atau tidak membaca informasinya. Demikian pula apa yang terjadi di pasar peterongan sana, kita tidak tahu. Karena kita sedang di masjid ini, maka apa yang terjadi di sana, ghaib nisbi bagi kita. Sehingga kalau ada orang yang tidak pada tempatnya, kecuali dia baca kabar di Jakarta, dari mata gaib saya, Jakarta ini, jalan ini, terjadi ini, belum tentu benar. Dari mana? Kacamata batin kita. Kalau dari WA mungkin. Barakallahu fiikum. karena dikhabari sama anggota grupnya. Nah, tentang perkara gaib nisbi ini, terkadang Allah berikan informasinya kepada sebagian para nabinya, sebagian makhluknya. Itu pun tidak yang gaib secara menyeluruh, sebagian. Terlebih-lebih yang lewat para rasul, yakni melalui jalan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Allah nyatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu adalah zat yang tahu tentang al-ghaib dan Allah tidak menampakkan tentang ghaibnya itu kepada siapapun juga illa kecuali menyertobo mi rasul. Orang-orang yang Allah ridhoi dari rasul. Dan Allah berfirman di dalam surat Al Imran ayat 179, wa makanallahu liyudli'akum 'alal ghaib. Dan tidaklah Allah akan menampakkan kepada kalian tentang al-ghaib, walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Tapi Allah memilih dari beberapa rasulnya untuk diberitahu tentang al-ghaib. Maka barakallahu fikum, berpijak dari sini, ketika kita ingin mengetahui tentang alam jin, berarti kita mengetahuinya adalah dari apa yang Allah informasikan tentang ghaib, yakni tentang jin itu kepada sebagian rasulnya. Dari rasul-rasulnya yang Allah pilih untuk diberitahu tentang alam jin. Sehingga jangan sampai kita mempelajari alam jin dari selain jalan wahyu. Karena alam jin ini adalah alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala tidak informasikan kepada sembarang orang. Bahkan penginformasiannya melalui jalan wahyu kepada para rasulnya yang Allah memang ridhoi untuk mengetahui al-ghaib tersebut. Dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebelumnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Sehingga kita kalau belajar tentang alamul jin, pelajari dari Alkitab was sunnah. Jangan dari cerita-cerita mistik ya, atau misteri. Tidak usah belajar di dunia lain atau lain dunia. Belajar dari kitab wa sunnah. Dipelajari pun dengan cara yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Tidak usah nyari narasumber untuk diluruskan persepsinya. Pelajari dari Al-Quran was sunnah tentang apakah itu alam jin. Tentunya ini karena dunia jin, maka apa yang kita kenali, apa yang kita pelajari tentang mereka adalah sebatas apa yang Allah firmankan di dalam firman-firmannya dan Rasulullah SAW khabarkan tentang jin ini dalam sabda-sabdanya. Maka barakallahu fikum, ini tanbih, peringatan bagi kita. Jangan baca tentang jin itu bagaimana wujudnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kemampuannya, bagaimana dari koran posmu. Posnya mu. Korannya mu, tahu mu? Tanya anak-anak, ada mu lho. atau dari informasi lainnya, dari majalah ini, majalah itu, majalah dunia lain, majalah lain dunia, dan yang lainnya. Nah, kita adakan yakni telaah, membuka, menyimak apa yang telah ada dalam petunjuk orang-orang yang bertakwa, yakni Al-Qur'an Al-Karim mudallil muttaqin, yang di dalamnya la raiba fi. Maka dari itu, ikhwah wa akhwatana fillah, barakallahu fikum jami'an. Sallallahu alaihi wasallam habarkan tentang adanya jin. Adapun keberadaan jin di alam semesta ini, walaupun di dunia lain, artinya di lain dunia kita, adalah benar-benar dikhabarkan oleh Al-Quran wassunnah. Al-Quran berbicara tentang diciptakannya jin dan manusia. Al-Quran berbicara tentang asal-muasal dari apakah jin manusia itu diciptakan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, karena terkait dengan tauhid, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti jin itu ada. Telah diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang sama. Liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka tidak pantas bagi seorang yang mengaku Muslim tidak percaya tentang adanya alam jin. Dan harus diluruskan segera kalau di antara kita ada yang mengingkari adanya alam jin. Tidak ada jin itu. Adanya jin. Nah, dia tahu celana jin. Celana koboi. Barakallahu fikum. Al-Quran telah mengatakan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan yang sama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan peribadatan kepadanya. Berarti jin diciptakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang dari asal apakah manusia jin diciptakan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 26-27. Walaqad khalaqnal insan min Kami Allah telah menciptakan manusia dari solsolid, tanah yang liat dan kering. Min hamain, yang asalnya dari lumpur yang hitam, masnun, yang dibentuk, diberi bentuk. Wal jana khalaqnahu min qabl, dan jin itu diciptakan sebelum manusia. Min naris samum, dari api yang sangat panas. Bahkan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum penciptaan manusia. Ini khabar yang tambah meyakinkan jin itu ada. Muncul banyak pertanyaan, kalau ada di mana dia sekarang? Bentuknya kayak apa? Rupanya kayak apa? Wujudnya kayak apa? Jenisnya kayak apa? Barakallahu fikum. Yang jelas dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita sebagai seorang mukmin, laki maupun perempuan, petunjuk yang kita pegangi adalah Al-Quran, menyatakan jin telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dari apa diciptakan, Allah jelaskan. Juga Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Wa khalaqal jin min marijin min nar. Dan diciptakan jin itu, Allah ciptakan jin itu dari nyala api. Dari nyalanya api yang nyala. Adapun di dalam hadis adalah ada di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kal jan mimariji minnal wa khuliqa adam mimma wusifa lakum." Diciptakan para malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari nyala api. Dan diciptakan Adam sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian. Sudah ayat hadis sahih menyatakan jin telah diciptakan oleh Allah. Kapan diciptakannya? Sudah terjawab. Dari apa diciptakannya? Sudah terjawab. Mereka ada sebagaimana manusia ada. Mereka diciptakan sebagaimana manusia diciptakan. Untuk tujuan yang satu, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwah wa ahwatana fillah, barakallahu fikum jami'an. Maka selanjutnya yang kita bahas penggambaran tentang jin. Di sekitar kita beredar, baik itu dalam acara lain dunia maupun dunia lain, menyibak misteri, meluruskan persepsi. Ada yang dunia membuat bingung orang. Jin itu ada yang gandarwo, kuntilanak, pocong, gandong, apa lagi? Tuyul. Apa lagi? Jin toma. Dengan kocirnya, permadani terbangnya. Sosok-sosok itu, ini dari kalangan jin. Oh, ini kerasukan, kerandong. Menjadi begini. Jin itu wujudnya asli yang kerandong atau yang ini. Barakallahu fikum. Atau jinnya Aladdin, ya pernah kecil ya. Nah, waktu kita kecil ada film Aladdin dengan karpet terbangnya, dengan jin tomangnya. Dan macam-macam. Maka barakallahu fikum, kita kembali kepada kitab sunnah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan, menggambarkan tentang jin ini gambarannya kayak apa? Ada. Saya pernah melihat sendiri wujudnya seperti itu. Ngeri. Berarti itu wujud jin. Kita kembalikan dulu sebelum menyimpulkan kepada bimbingan kitab Ibnu Sunnah. Saya pernah ketemu jin. Saya lihat dengan mata kepala ini belum ganti. Benar. Apa itu? Wujudnya Masya Allah berbulu semua. Tinggi besar dan lain sebagainya. Yang kata orang Jawa gandruwo. Apakah itu wujud jin? Maka kita perlu dibimbing oleh agama kita. Oleh Alkitab wa Sunnah. Sebagaimana pemberi namaan makhluk ini dengan nama jin, itu asalnya dari jannah. Dalam bahasa Arab ada fi'il madhi jannah, yang maknanya adalah tutup, menutup. Sehingga diberi nama jin itu karena tertutup dari pandangannya manusia. Adapun wujud asli yang Allah ciptakan jin, maka ini masuk pada al-ghaib hakiki. Tidak ada yang tahu bagaimana wujud aslinya jin. Cuma yang dikabarkan melalui nas, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin ini punya kemampuan merubah-rubah penampakannya dengan wujud makhluk yang lain. Sehingga mungkin wujudnya bocah kecil gundul diberi nama oleh nenek moyang kita tuyul. Ada yang wujudnya besar, gede, diberi nama tomang. Ada yang berbulu semua, diberi nama gendruwo. Ada yang menyerupai orang yang dikafani, diberi nama pocong. Ada orang yang waktu dikubur dirapikan, bajunya rapi, jasnya bagus, diberi nama Dracula. Barakallahu fikum. Dan lain sebagainya. Kuntilana, sundel bolo, peri, apa lagi? Malampir. Ini manusia atau jin malampir? Barakallahu fikum. Wewe gumbel, ya, salah ada di Semarang. Barakallahu fikum. Al-Muhim, dia memang punya kemampuan untuk menampakkan wujud yang mengenaskan sampai menggemaskan dan apa? Menakutkan. Mampu semuanya. Menggemaskan anak kecil, ya. Menyeramkan, ya tadi. Mengenaskan, ya menampakkan sosok yang terdolimi. Padahal jin. Naam barakallahu fikum. Dan memiliki kemampuan-kemampuan yang dengan izin Allah terkadang bisa memudorotkan. Dengan izin Allah memudorotkan pada sama jin atau manusia. Sehingga kalau di lingkungan kita, ini uang saya sering hilang ini, babi ngepet ini, tuyul ini, kita jangan langsung tahayul, khurafat. Jangan. Karena memang jin itu bisa mencuri hartanya manusia. Dan ini masyhur di dalam hadis Abi Hurairah. Mencuri harta zakat. Barakallahu fikum. Dicuri harta zakat. Yang jaga Abi Hurairah. Gimana kelasnya Abi Hurairah? Kita terlalu jauh. Itu saja yang dijaga beliau. Dicuri sama yang namanya jin. Kalau tidak salah lembaran ratusan tadi ada 5. Kok tinggal? Semalam. hilang. Nudui orang yang di sekitarnya. Ya kemungkinan ada dunia lain yang masuk ke dunia kita. Dan mengambilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi fi zakati Ramadan. Aku diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Yang dimaksud di sini zakat fitri yang sudah dikumpulkan oleh kaum muslimin dijaga. Fa'adani atin. Tiba-tiba datang kepadaku sesosok manusia zahirnya. Faja'ala yasu minat ta'am. Mulailah dia ngambil makanan. Zakat fitri tadi. Maka barakallahu fikum. Kata Abu Hurairah. Fa'akhattuhu. Aku tangkap dia. Dan ketangkap. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu. La arfa'annak. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Sungguh aku akan hadapkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wa salam. Ini pencuri harta zakat. Fadzakar al-hadis. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis ini. Faqala. Artinya setelah ditangkap. Ini berulang kejadiannya. Setiap ditangkap. Wah, keluarga saya miskin. Ini tadi yang saya katakan menampakkan sosok yang mengenaskan. Memelas. Ini gini gini namanya orang. Hatifiahnya, kasihan, ada orang miskin, dilepas. Diulangi lagi, lepas lagi, diulangi lagi. Untuk lepas lagi kalau alasan memelas sudah tidak mempan. Abu Hurairah senang ilmu. Tawarannya ilmu. Maukah aku ajari kamu? Sebuah ayat, jikalau kamu membacanya demikian-demikian keutamaannya. Tentu, oh iya. Akhirnya disebutkan dalam hadis ini, dia menyatakan idza awaita ila firasik, kalau kamu berangkat tidur, faqra ayatul kursi, baca ayat kursi, la yazala alaika minallah hafid, senantiasa kamu akan dijaga dengan penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Syaitan sampai pagi. Maka ketika ini disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan shadaqah. Dia telah jujur padamu, wahwa kedzub, tapi sungguh dia super pendusta. Zaka syaitan, dia itu adalah syaitan. Sebelum kita lanjutkan, dah tadi pembahasannya jin kok tiba-tiba sampai setan, apa hubungannya antara iblis, setan dan jin? Itu kalau nomor urut 10, 11, 12. Ya, deket-deket saja. Dijelaskan oleh para ulama dengan istiqra beliau terhadap kitab wa sunnah. Beliau menyatakan sebagaimana dikatakan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam Taisir Karimi Rahman. Iblis wa abul jin. Iblis itu nenek moyangnya jin. Wasyaitan al-asi minal jin. Ini bukan Syekh Sa'di. Ini yang lainnya. Syekh Mukbil. Di dalam nasihat li ahli sunnah minal jin. Setan itu jin yang maksiat. Jin yang durhaka itu disebut setan. Manusia yang durhaka pun disebut setan. Sayyatinil jin wal ins. Dan ini secara spontanitas, kalau orang kebangetan, kata orang, oh setan kamu, iya. Sedangkan jin adalah secara umum. Yani makhluk yang diciptakan asal muasalnya nenek moyangnya iblis dari api tadi. Ada yang taat, ada yang maksiat. Itu jin. Dan nanti akan kita bahas tentang keagamaan mereka. Agama yang dipeluk mereka. Al-Muhim di dalam hadis ini menampakkan sosok manusia. Berpenampilan sebagai manusia yang miskin. Dan diberi kemampuan bisa mencuri hartanya manusia. Nah, barakallahu fiikum. Tapi ya, yang seperti inilah yang kadang-kadang dijadikan alasan oleh orang-orang nakal. Dia ambil harta juragannya. Kok hilang sendiri? Mungkin tuyul, Pak, atau jin. Nah, yang jelas memang diambil setan. Nah, juragannya habis taklim. Ya memang diambil setan dari kalangan jin atau manusia. Yang jelas durhaka dia kepada Allah Ta'ala. Habis ngaji jadi tahu, ini setan, imajin, awil ins. Yang jelas memang setan yang ambil. Al-Muhim, ini dalil untuk menunjukkan bahwasannya jin itu bisa menampakkan menjadi sosok manusia. Dan mengenaskan dalam keadaan orang yang miskin. Bahkan sok ngajari ilmu. Tahu keutamaan ayat kursi. Barakallahu fikum. Adapun dalam wujud yang lainnya. Yang menyeramkan. Adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Yang diriwayatkan barakallahu fikum oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan juga At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Targhib. Bercerita Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana lahu jaran min tamrin. Beliau mempunyai lumbung kurma. Fakana yangkus. Pada waktu itu lumbung kurmanya ini selalu berkurang. Duh, kemarin kelihatannya sekian, kok tinggal sekian begitu. Faharasah. Akhirnya dijaga. Siapa pelakunya? Fa iza huwa bidabah shibhul ghulam al-muhtalim. Malam ketika dijaga itu ada sosok yang besarnya seperti anak remaja dewasa. ABG gede sedikit. Tiba-tiba seperti itu. Fasalima alaihi faradda alaihi salam. Disalami oleh Ubay bin Ka'ab. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Ma anta jinniyun am insiyun? Siapa kamu? Jin apa manusia? Bukan kucing atau maling, tapi jin atau manusia kamu. Berarti sahabat ridwanullah alaihi majma'in yakin adanya jin. Yakin sebagian jin yang durhaka mencuri sebagaimana manusia yang durhaka kepada Allah azza wa jalla. Sehingga keyakinan terhadap adanya makhluk yang namanya jin ini termasuk keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Para sahabat yakin, sehingga pertanyaan Ubay bin Ka'ab, jin atau manusia? Dijawablah, bukan manusia, bal jin. Bahkan aku ini dari kalangan jin. Maka kalau sosoknya manusia, tapi kok dia ngaku jin, perlu pembuktian yang lainnya. Fanawalani yadak. Kalau begitu tunjukkan tanganmu. Fanawalahu yadak. Maka sosok tadi menunjukkan tangannya dan kata Ubay bin Ka'ab, fa'idha yadahu, fa'idha yaduhu, yadu kalbin. Tangannya tangan anjing. Kira-kira kalau kita ketemu manusia, mau salaman tangannya anjing, lari atau berdiri di tempat atau pingsan. Baru diajak salaman jerijinya, jarinya jempol semua saja sudah kaget. Ini jarinya, jari jemari anjing. Tapi Ubay bin Ka'ab cuma ingin membuktikan berarti benar-benar jin. Karena yang bisa menampakkan diri berbagai macam dengan bentuk-bentuk yang aneh adalah dari kalangan mereka. Kalau manusia, tangannya manusia, jarinya lengkap, normal, perlu ditanya yang lainnya lagi. Tapi ini sudah jelas, tangannya tangan anjing. Wasa'ruhu sa'ru kalbin, rambut di tangannya, bulu di tangannya pun berbulu anjing. Akhirnya Ubay bin Ka'ab bertanya, hakadha khalqul jin? Apakah seperti itu wujud asli jin? Tidak dijawab. Jawabannya ke yang lainnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan bentuk asli jin. Artinya memberitahukan kepada kita bagaimana bentuk asli jin. Tapi kejadian yang menimpa para sahabat yang diabadikan di dalam atsar, di dalam hadis, adalah sosok jin itu bisa berubah-ubah. Jawabannya, qad alimat al-jinu ana ma fihim rajulun asyadu minni. Jawabnya bahkan merekomendasi dirinya sendiri. Semua jin tahu kalau di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Tidak dijawab, apa ini bentuknya asli jin? Semua jin tahu. Dia menyatakan, akulah jin yang paling kuat dari kalangan jin. Akhirnya ditanya lagi, sudah berarti tidak mau jawab. Fama ja'abik, apa kebutuhanmu datang ke sini? Kata jin, yang mencuri kurma ini, balaghana annaka tuhibbu shadaqah. Telah sampai kepada kami kalau kamu itu senang bersedekah. Jadi kemasyhuran seseorang dengan amalannya, dengan keilmuannya itu juga menjadi buah bibir para jin di dunia lain. Oh ini tuh sosoknya fulan ini. Ingat dia melihat kita dan kita tidak melihat dia. Nanti akan dibahas. Di barakallahu fikum, dia menyatakan Dia datang ke tempatnya Ubay bin Ka'ab, ke lumbung kurmanya, karena telah sampai kabar kalau Ubay bin Ka'ab, yakni senang bersedekah. Fajina nasibun min ta'amik, maka aku datang untuk mengambil bagian dari makanan yang kamu simpan. Makanya tadi bisa jawab salamnya. Terus kemudian ngambil bagian sedekahnya katanya. Fama yunjina minkum, apa yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian dan makhluk sejenis kalian. Maka dijawab hadis ayat alati fi suratil Baqarah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi. Man qalaha inna yumsi ajira minna hatta tusbih. Barang siapa yang membaca ini di waktu sore, Allah akan jaga dia sampai pagi. Wa man qalaha inu yusbih ajira minna hatta yumsi. Barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka Allah memberikan penjagaan hingga sore dari gangguannya para jin. Falama asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Ketika pagi Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengabarkan tentang itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shadaqal khabith. Si jelek ini telah jujur. Si jelek ini telah jujur. Kemudian juga hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Abi Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mengisahkan di sini panjang, mengisahkan adanya tiga sosok jin yang bertobat dan masuk Islam di kota Madinah dan menampakkan sosok dirinya sebagai sosok ular. Yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat di dalam hadis ini, inna nafaran minal jin aslamu bil Madinah. Sungguhnya ada sejumlah jin yang telah masuk Islam di kota Madinah. Fa idza ra'aitum, kalau kalian melihat ahadan minhum, salah satu darinya, karena dia berwujud sebagai ular, kalau kamu melihat ada ular di rumahmu satu, maka fahadiruhu salah samarat, usir dulu tiga kali. Suma in badalakum ba'd antaktuluhu faktulu ba'dat salah. Kalau sudah jelas kamu usir tidak mau dan kelihatannya memang ular beneran, maka bunuhlah dia. Tapi ingat, bunuhlah setelah kamu usir, beri peringatan tiga kali. Kalau itu jin paham, pergi kamu nyari pintu. Tapi tidak tanya, lewat depan bro. Langsung dia tahu, nyari jalan sendiri. Maka kalau ada ular, praktekan, suruh pergi. Pergi. Kalau mau pergi, ini jin. Sambil merinding. Nah, jin ini bisa keluar. Kalau tidak mau, bulat saja di situ. Sudah tiga kali sudah merasa suruh keluar, dia masih di situ. Bismillah. Di sini ada gambaran jin menampakkan pada sosok ular. Juga Nabi SAW menyatakan, kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu setan. Artinya menampakkan pada anjing hitam. Nanti ada yang tanya, gimana dengan burung gagak yang hitam itu, yang juga identik dengan para kuhan, dukun. Apakah itu dari kalangan jin, tidak ada nasnya? Artinya apakah iya, tapi yang jelas mampu jin berwujud burung gagak, burung emprit, mampu. Jadi sosok yang mengerikan, mengenaskan, menggemaskan. Tuyul sudah, wong mampu berwujud apapun. Jin tomang, gandruwo, mampu. Bahkan kadang-kadang menyerupai seseorang dengan penampilan yang sama. Terus jangan dicek ketika ketemu, kamu fulan asli atau jadi-jadian. Barakallahu fikum. Ya jangan begitu, jangan terlalu seudon. Aduh, ini jin bisa berubah-ubah ternyata, gawat. Jangan seperti itu. Baca ayat kursi pagi hari, sore hari. Kalau kamu ketemu, asli ini bukan jin. Karena Allah menjaga dari gangguan jin pagi hingga sore, sore hingga pagi, bagi mereka yang membaca ayatul kursi. Nah, barakallahu fikum. Selesai tentang wujud jin. Artinya wujud jin yang asli tidak Allah beritahukan kepada kita, tapi yang Allah habarkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bisa berubah wujud dengan berbagai macam wujud. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum, tempat dia di mana. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dia melihat kita dari suatu tempat, dari tempat dia tinggal. Yakni di dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah menyatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia, setan, melihat kalian, dia dan kabilahnya, termasuk jin. Dari tempat yang kalian tidak melihat mereka. Ini mungkin dunia lain. Adapun Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dengan apa yang beliau telaah dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan di dalam kitab beliau Nasihati li Ahli Sunnah Minal Jin, bahwasannya annal qaum al-jin yaskunu fil amakin al-mukhtalifah. Jin itu tinggal di tempat yang berbeda-beda. Dunianya cuma lain dari kita, tapi juga di alam semesta ini. Karena dia mampu melihat kita. Cuma pemandangan kita tertutupi dari dia. Sehingga ada yang kadang ketemu, disingkap tabir yang menutupinya. Bahkan kadang diganggu, dicolek-colek, ini tidak ada yang nyolek, dan lain sebagainya. Kadang yang lainnya. Artinya memang dari tempat yang cuman kita tertutup untuk bisa melihat mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Adapun tempatnya tersebar di mana-mana, sebagai pedesaan, ada yang tidak punya rumah, di pinggir jalan, di bawah jembatan, sama. Barakallahu fiikum. Cuman beliau mengabarkan, amal jin al-muslim sakana fil masajid wal amakin at-tayyibah. Adapun jin-jin yang muslim, yang baik, tinggalnya di masjid-masjid. Sedang duduk taklim ya. Di tempat-tempat yang baik. Barakallahu fikum. Yang baik bersama yang baik itu berlaku di dunia ini dan dunia lain. Orang-orang baik mesti tinggalnya di masjid, ya. Artinya mulazanatul masjid, lima waktu, sholat Jum'ah, di tempat-tempat yang baik, tempat yang di sana tidak ada perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyah, disingkirkan apa yang mukhalafah syar'iyah dari rumahnya. Maka tinggal di sana, jin-jin yang baik pula, di tempat yang baik. Kemudian beliau menyatakan, wa amal qasitun minal jin. Adapun jin-jin yang jahat fil hamam wal amakin al was. Di MCK toilet, tempat mandi, di toilet, tempat-tempat yang kotor. Maka dari itu, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dari hadis Abdul Aziz ibn Suhaib, dari Anas ibn Malik, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, idza dakhala al-khala qal Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'is. Dijelaskan oleh para imam ahli hadis, dzukran sayyatin wa inasihim. Itu jenis setan laki-laki dan perempuan. Perlu berlindung. Masuk dengan kaki kiri, membaca doa ini. Karena itu tempatnya jin. Jadi pastikan Anda ketika masuk kamar mandi Anda, di malam hari yang gelap gelita, itu tempatnya jin. Maka berlindunglah. Setelah berlindung dari Allah, kok tetap takut? Maka perbaikilah keimanan Anda. Orang itu kalau sudah berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah yakin enggak bakal diganggu. Kalau kok sudah berdoa tapi kok enggak yakin, maka ada yang lain di dalam hatimu. Dibenahi, diperbaiki. Sehingga ketika kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati tenang. Barakallahu fikum. Ini tentang barakallahu fikum tempatnya. Jadi sudah adanya, kemudian apa lagi? Tempatnya. Agamanya belum ya, agamanya sekarang. Adapun agamanya para jin, Allah habarkan di dalam surat Jin ayat yang 11. Suratnya saja namanya surat Jin. Allah Ta'ala menyatakan, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraika kidada. Dan dari kalangan kita itu ada yang saleh, yang tempatnya tadi di masjid-masjid, di tempat yang baik. Dan ada di kalangan kita yang bukan dari kalangan orang-orang yang saleh. Yang jelas, kunna tara'iqa kidada. Kami ini bertoriko-toriko banyak sekali. Bermabab-mabab yang banyak sekali. Sama dengan manusia. Ada yang sufi. Ada jin yang sunni salafi. Ada jin yang sururi. Ada jin yang MLM. Sudah pernah tanya, loh, ini kabarnya ini memang kami ini berpemahaman-pemahaman yang banyak. Dan biasanya mereka meyakini dari apa yang dilihat dan didengar dari kalangan manusia. Setelah mendengar ada pemahaman ini dan dia condong sebagaimana yang jahil akan mengikuti ini. Macam-macam. Barakallahu fiikum. Ini dihabarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Tara'iqa kidada. Naam barakallahu fikum. Maknanya memang banyak jalannya. Ada yang bermadzhab ini, madzhab itu. Berpemahaman ini dan pemahaman itu. Firaqan wa madahib mukhtalifah. Di dalam beberapa kitab, firqah-firqah dengan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Kemudian, Allah Ta'ala juga menyatakan di dalam surat Jin, ayat yang ke-14, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dan di antara kami kaum jin ada yang muslim. Dan di antara kami kaum jin ada yang qasitun. Yani tidak taat, fasik, jahat, pendosa, zalim. Sehingga barakallahu fikum, inilah agama yang dipeluk kaum jin sama dengan manusia. Ada yang muslim, sunni, salafi, ada yang mubtadi, dengan berbagai firqah-firqah dan mazhab-mazhab yang berbeda. Jam berapa dulu? 12 kurang seperempat. Kemudian barakallahu fikum, sudah tempatnya, agamanya, penciptaannya, sekarang makanannya. Dihabarkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW katakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, hibghini ahjaran astanfid biha, carikan aku beberapa batu untuk aku gunakan bersuci, untuk istitsmar. Wala ta'tini bi admin wala bi rautah, jangan engkau bawakan untukku tulang dan kotoran binatang yang telah mengering. Fa'ataituhu bi ahjar ahmiluha fi tarfi thawbi. Aku bawakan beberapa batu yang aku bawa pakai lipatan ujung bajuku. Bawa begitu, tidak dengan tangan begini. Hatta wada'tuha ila jambi, sampai batu tadi tak letakkan di samping beliau. Tuman soroftu. Kemudian aku menjauh dari beliau. Hatta ila faragha masjidu fakultu ma balul admi warrawsah. Kemudian setelah beliau selesai, qodoil hajjah, sudah selesai, istinja, jalan. Abu Hurairah mendekat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, kenapa tidak boleh tulang dan tidak boleh batu? Kotoran. Ya. Kotoran yang telah mengering. Kenapa tidak boleh? Kok harus batu? Bukan tulang, bukan kotoran yang telah mengering, rautah. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huma min ta'amil jin. Keduanya itu makanannya jin. Bicara tentang rautah, memang sebagian dari para ulama ada yang berpendapat rautah itu kotoran binatang tertentu, yakni keledai, kuda, dan persilangan antara keduanya. Itu rautah. Adapun yang lainnya punya nama-nama lain. Tapi mayoritas para ulama menyatakan rautah itu kotoran binatang apapun yang telah mengering. Kemudian beliau bercerita asal-muasal dari kenapa tulang dan kotoran binatang yang telah mengering itu menjadi makanannya jin. Beliau menyatakan, wa innahu atani wafdun jin nasibi. Pernah datang kepadaku serombongan jin, utusan dari kalangan jin, dari tempat yang namanya nasibi. Wa ni'mal jin. Dan dia adalah sebaik-baik jin. Jadi jin yang baik, yang saleh. Fasa'aluni zada. Dia meminta tambahan perbekalan kepadaku. Fada'autullaha lahum ala yamurru bi'admin wala birautah illa wajadu alaiha ta'ana. Maka aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, agar supaya mereka itu tidak melewati batu, tidak melewati tulang, tidak melewati kotoran yang telah mengering, kecuali di sana adalah makanan. Di riwayat Muslim disebutkan tulang yang padanya disebut basmalah. Nah, barakallahu fikum. Ini makanan jin yang muslim. Adapun di riwayat Bukhari, tulang ke makanan jin. Maka barakallahu fikum, jelas dari beberapa khabar yang ada di sini, dari apa yang kita baca tadi, mulai dari keberadaannya, wujudnya, tempatnya, keyakinan atau agamanya, makanannya, maka dia adalah makhluk yang pertebaran tempatnya di sekeliling kita. Maka tentunya bisa jadi di beberapa kondisi dan situasi manusia itu berinteraksi dengan makhluk yang namanya jin ini. Ada beberapa perkara yang manusia itu berinteraksi dengan makhluk yang namanya jin. Yang pertama adalah sebagai asbab dari turunnya surat jin, bahwasannya jin itu mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga yang terjadi pada manusia dakwah ini, maka pembahasan yang pertama dari pembahasan tentang berinteraksi atau bersinggungan dengan jin adalah mendakwai jin. Barakallahu fikum. Ini termasuk nasihat yang diberikan oleh beberapa asatidzah ketika di awal-awal kami merintis dakwah, pondok kami diganggu dari dunia lain. Maka salah satu nasihat beliau, dakwai jin-jin di situ. Sehingga setiap menyampaikan durus, ini untuk para santri dan juga kalian para jin. Dinasihati santrinya yang kokoh, jinnya ya jangan nakal-nakal ya. Bacakan ayat-ayat dan lain sebagainya. Dan mujarab. Sebagiannya tobat, gangguannya melemah-melemah dan lain sebagainya. Yang jelas, dakwah dari kalangan manusia kepada jin itu adalah perkara yang tidak bisa dihindari. Ketika para jin mendengarkan apa yang dibaca oleh para dai, para asatidzah, mereka juga mengaji, mengamalkan apa yang dia kaji, memurojaah apa yang dia kaji, sebagaimana manusia-manusia yang punya kesalehan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Jin ayat yang pertama dan kedua. Kul katakan, uhiya ilayya inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusrik bi rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya beberapa jin telah mendengar, yakni apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan sampaikan. Mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan. Quran tersebut, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan suatu apapun. Maka di sini para jin mendengarkan apa yang disampaikan oleh manusia. Terbukti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang mereka, alam lain, jin ini alam ghaib dari Allah Subhanahu wa taala dikabarkan, mereka mendengarkan. Maka ketika kita berdakwah dan lain sebagainya, otomatis sebagian jin itu mendengarkan, menyimak, memahami, bahkan kemudian meyakini dan mengamalkan. Barakallahu fikum. Ya, cuma karena kita tertutupi dari melihat dia, ini namanya saja jin, suatu yang tertutup dari pandangannya manusia, kita tidak lihat. Mungkin tempat-tempat yang kosong itu aslinya penuh. Kalau tengok kiri kanan, ada makhluk lain dengan penampilan lain. Siapa tahu pas itu disingkap. Lihat sebelah saya. Nah, al-muhim ikut. Cuma dalam hal ini terjadi permasalahan yang perlu saya tambahkan di tengah-tengah pembahasan ini, yakni masalah. Kalau jin juga didakwai, juga menerima dakwah, juga punya kewajiban yang sama dengan manusia, adakah Rasul dari kalangan jin? Apakah sepakat para ulama menyatakan tidak ada Rasul dari kalangan jin? Atau ini perkara khilaf di kalangan para ulama? Maka dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan adanya para rasul dari kalangan jin. Muqatil, Abu Sulaiman menyatakan bahwasannya ada para rasul dari kalangan jin. Dengan berhujah, berdalil surat Al-An'am ayat 130. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ma'saral jin wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, alam yahtikum rasulum minkum, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian yang diseru jin dan manusia. Dari kalangan kalian, ya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yaqusuna alaikum ayati. Yaqusuna alaikum ayati. Yang mereka rasul-rasul dari kalangan kalian itu mengisahkan tentang ayat-ayatku. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian akan perjumpaan kalian dengan hari kalian ini, yakni hari akhir. Ila akhiril ayat. Dari sini mereka berarti rasul itu dari kalangan jin dan manusia. Karena Allah menyeru, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalian, dari kalangan kalian. Sebagian ulama menyatakan tidak ada rasul dari kalangan jin. Banyak penjelasan para ulama tentang itu, tentang bahwasannya para rasul itu mim abna'i Ibrahim, dari kalangan manusia. Yang jelas saya nukilkan jawaban Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Qur'anil Azim. Beliau menyatakan warusul minal insi faqat. Rasul itu dari kalangan manusia saja. Walaisa minal jin rasulun. Rasulun. Tidak ada dari kalangan jin itu para rasul. Kama qad nasa ala dzalik Mujahid wa Ibnu Jurayj wa ghair wahid min al-a'immah. Yani sebagaimana telah dikatakan yang seperti itu oleh Imam ahli tafsir Mujahid, Ibnu Jurayj, dan yang selain dari mereka, bukan cuma satu dari kalangan para a'immah. Minas salaf wal khalaf. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ar-rusulu min bani Adam. Rasul itu dari anak Adam. Wa minal jin nuzur. Sedangkan dari kalangan jin itu bukan rusul, tapi nuzur, para pemberi peringatan. Ia mendapatkan wahyu melalui rusul yang sejaman dengan mereka. Rusul yang dia dengar dakwahnya, kemudian memberi peringatan berdakwah di tengah kaumnya. Ini nuzul. Adapun Ibnu Jarir, beliau menghikayatkan ada Athar dari Dhahab ibn Muzahim, beliau menyangka bahwasannya ada di kalangan jin itu Rasul, dan berhujah dengan ayat tadi. Maka kata Ibn Katsir, wa fil istidlali biha ala dzalik nazar. Pendalilan dengan menggunakan surat Al-An'am ayat 130 itu perlu diteliti lagi. Li'annaha muhtamala wa laysa bisariha. Karena sekedar dimungkinkan dengan lafaz datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian itu dipahami berarti dari jin dan manusia, ini cuma ada kemungkinan seperti itu. Tapi tidak to the point, tidak sharih bahwasannya ayat itu berbicara. Bukankah telah datang kepada kalian rasulun minal jin wal insi? Tidak. Minkum. Dalam keadaan teksnya kepada jin dan manusia. Maka yang seperti ini muhtamal. Ada kemungkinan memang seperti itu. Tapi ada kemungkinan tidak seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa firman-Nya menyatakan sesuatu itu kelihatannya berasal dari dua, tapi sesungguhnya yang Allah maukan dari satu saja. Contoh lain dalam surat Ar-Rahman ayat 19-22. Marajal bahrain yaltaqiyan. Allah biarkan dua sungai besar mengalir untuk bertemu di satu titik temu. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Di tempat bertemunya tadi ada batas yang tidak bisa untuk dilampaui. Artinya ada air laut, ada air sungai, ketemunya di air yang bukan air laut, bukan air sungai. Tapi air apa? Payau, iya. Pernah belajar ilmu pengetahuan alam? Alam asli loh, bukan alam lain. Pernah? Ada air laut bertemu air sungai, jadinya air payau. Dikatakan sungai, bukan. Air sungai ini bukan. Dikatakan air laut, bukan. Air apakah ini? Air payau. Ini adalah batas la yabghiya. Kemudian, fabi'ai. Nikmat-nikmat, mendustakan nikmat-nikmat Rabbmu. Kamu diberi air laut, air sungai, air payau. Dengan berbagai macam nikmat yang keluar dari sungainya, air payaunya, dan apa? Air lautnya. Tentunya barakallahu fikum, dari sungainya dapat ikan sungainya, lele, gurame. Ini nikmat dari sisi ikan. Dari air baunya, bandeng presto. Nah. Tahu mana? Ikan apa itu? Sungai, air payau apa? Dari lautnya macam-macam ikan. Kemudian Allah menyatakan, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya. Seolah-olah dari sungai dan dari laut. Keluar permata dan batu-batu berharga. Sungguh mutiara itu keluarnya dari. Pernah di sungai ada mutiara? Nah, yang dimaksud di sini adalah dari salah satu dari keduanya. Masih mengeluarkan batu-batu berharga. Yakni dari laut saja. Ibnu Qayyim menyatakan wa ma'lum anna al-lu'lu' wal marjan innama yastakhriju min al-mulh wa la min al-halwi. Dan sungguh permata-permata yang berharga itu keluarnya dari lautan, bukan dari air tawar. Mutiara-mutiara itu keluar dari binatang yang hidup di laut. Kalau tidak demikian, tidak usah cari ke laut. Ambili mutiara-mutiara itu, kita buatkan kolam, kita produk di situ, ternak. Nanti ada mutiara produk kolam Pak Hasan. Nah, mutiara, tidak ada yang ngomong ini mutiara dari lautan ini, tidak. Ini ternak sendiri atau nyari di laut, Mas? Kita pahami seperti itu. Maksud dari Ibnu Qayyim, maksud dari Ibnu Katsir rahimahullah taala, terkadang suatu yang dikatakan min huma, tapi maknanya min ahadihima. Dari keduanya, tapi ternyata maknanya dari salah satunya. Ini faidah yang diberikan oleh beliau. Adapun asar yang dinisbahkan selain dalil dari ayat tadi yang menyatakan ada jin dari kalangan ada rasul dari kalangan jin adalah asar dari Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Adapun asar Ad-Dhahhak yang mana dikeluarkan Ibnu Jarir di dalamnya pun perlu diteliti. Karena guru Ibnu Jarir, yakni Ibnu Humaid, Muhammad Ibnu Humaid. Hadisnya perlu dicek lagi. Az-Zahabi menyatakan Al-Hafid wasaqahu jama'ah wal-aula tarakah. Ini memang Hafid. Disikahkan oleh beberapa ulama, akan tetapi yang paling pas ditinggalkan riwayat. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan hafid da'if. Dia memang hafid tapi da'if. Sehingga ada banyak catatan. Sehingga barakallahu fikum, dengan ini yang dekat dengan kebenaran insyaallah, rasul itu dari kalangan manusia saja. Dari jin yang memberikan peringatan-peringatan itu disebut nuzul, yakni yang belajar kepada manusia dan memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi di sini ada jin yang dai punya mad'u. Apakah mereka juga pasang pamflet itu dunia lain? Kalau ngajakan kajian, di mana tempatnya? Masyaallah, itu tertutup dari kita. Kita hanya membahas apa yang dihabarkan oleh Alkitab dan Sunnah kepada kita. Persiapan duhur 5 menit lagi. Selesai enggak selesai ini 5 menit. Pembahasan yang selanjutnya terkait dengan interaksi manusia dengan jin. Menikah dengan jin. Pernah dengar cerita menikah dengan jin? Seorang bersuamikan jin atau beristrikan jin? Pernah dengar? Tidak pernah. Apa? Udi hitam jin. Hitam gratis. Ya mungkin ya, mungkin bisa berbuat memukul, menghitam. Sehari jadi ya kali itu. Tidak perlu nunggu seminggu. Ada dihitan jin. Kalau dinikahi, apa, nikah sama jin? Padahal ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Dan terjadi perselisihan di sana. Bahkan Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat seorang laki-laki muslim ini boleh untuk menikah dengan perempuan dari kalangan jin. Akan tetapi beliau tapi akan ada nanti ada banyak muskilah kalau disampaikan ini boleh. Karena kalau ada orang berzina, ini anak siapa? Anak jin. Bahaya ini. Imam Malik mengkhawatirkan yang seperti ini dan lain sebagainya. Akan tetapi barakallahu fikum, yang lebih ringkasnya gitu saja, saya nukilkan dari Imam Ibnu Katsir lagi. Ketika beliau menafsirkan ayat surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatih an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ila akhiril ayat. Dan dari ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya Allah, ketauhidannya Allah, yakni wahdaniyahnya Allah, ifradullah, di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, adalah Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, pasangan-pasangan kalian, agar supaya kalian tenang dengannya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Yang beliau tekankan di sini adalah min anfusikum dan kalimat litaskunu ilaiha. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Khalaqa lakum min jinsikum inasan yakunna lakum azwajan. Makna ayat ini, para wanita sebagai pasangan atau istri kalian, dengan tujuan litas kunu ilaiha, agar kamu tenang. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam firman-Nya yang lain, yakni ayat 189 dari surat Al-A'raf, waladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskun ilaiha. Dan Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu ini pasangannya, agar supaya dia tenang kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yakni bidzalik, yang dimaksud diciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya adalah Hawa. Kata orang sini, Siti Hawa. Khalaqaha min Adam min dila'ih al-aqs wa Isa. Dari tulang rusuknya Adam, yang paling pendek di sebelah kiri. Walau annahu ja'ala bani Adam kulluhum dhukuran wa ja'ala inasuhum min jinsin ahar min ghairihim bainahum wa bainal aswaj, dengan tujuan agar supaya tenang. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam laki-lakinya semuanya dari kalangan manusia, kemudian perempuannya diciptakan dari selain jenis manusia, jin ataupun binatang, tidak bakal tenang. Kemana istriku tadi? Sedang hilang. Karena dari kalangan jin. Mana istriku tadi? Berubah jadi kucing. Bagaimana tenang? Iya. Ruwet yang ada. Gimana malah jadi kucing? Ayo berubah lagi. Tidak bisa. Suka-suka dia. Artinya ketenangan itu bisa tercapai kalau manusia dengan manusia. Lafat min anfusikum litaskunu ilaiha. Bayangkan, bisa tenang enggak manusia ini menikah dengan selain jenis manusia. Hah? Bisa tenang enggak? Tentram hidup saya. Tiba-tiba wujudnya menakutkan ya. Tenang. Siluman ular. Dewi siluman ular. Pas nikah wujudnya seperti putri. Bangun tidur jadi ular. Tenang hidupnya enggak. Jangan-jangan jadi ular lagi. Mau masuk kamar enggak berani. Enggak penuh ketenangan. Al-muhim barakallahu fikum. Menikah dengan jin adalah pembicaraan yang banyak di kalangan para ulama. Dan beberapa para ulama menyatakan tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangannya manusia adalah sesama jenis manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala sisa yang sedikit ini insyaAllah bisa kita lanjutkan. Setelah pada duhur, mubasyarah, langsung. Nah, sampai di sini dulu. Sistem yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.